بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إخوان beserta تخصص bahasa Arab yang Allah muliakan, para netizen yang ikut gabung dalam pelajaran Mutanara Jurumiyah beserta syarahnya di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita jumpa lagi ya. Kita sedang membahas marfu'atul asma'ah, isim-isim yang diapakan, diropakkan. Kita sudah membahas berapa? Pertama mubtada, kedua khobar, ketiga fa'il, keempat na'ibul fa'il, yang kelimanya isim kana, yang keenamnya khabar, inna, dan kawan-kawannya. Iya, seperti kana, inna juga punya saudara-saudara, punya akhwat. Inna wa akhwatuha. Coba dibaca lagi matan asli dari Al-Ajurumiyah tentang inna wa akhwatuha. Wa amma inna wa akhwatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabar wa hiya inna wa anna walakinna wa ka'anna wa laita wa la'ala taqulu inna zaidan qa'imun wa laita amran syakhisun wa ma asbaha dhalik. Wa makna inna wa anna litaukid walakin lil istidrak wa ka'anna litashbih wa laita litamanni wa la'ala litaraji wa tawakku. Artikan, adapun inna dan saudara-saudaranya, maka dia menasobkan isim merofakkan khabar, yaitu inna, anna, walakinna, waka'anna, walaita, wala'ala. Jadi ada berapa? 6 ya. Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, dan la'ala. Contoh, inna zaidan qa'imun. Coba i'rab. Inna harfut taukid tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Terus, zaidan ismu inna man subun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad qa'imun khabar inna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Demikian juga laita amron sahisun dan seterusnya ma'asbah dalik itu dan yang sejenis itu. Makna inna dan anna litaukid. Apa arti inna dan anna sesungguhnya? Makna lakinna lil istidrak. Apa arti lakinna? Akan tetapi ya. Makna ka'anna litashbih. Apa litashbih? Untuk menyeru, menyerupakan. Ka'anna itu artinya seolah-olah, serupa gitu ya. Umpamanya Zaidun ka'annahu Asadun. Apa artinya? Zaid itu seolah-olah dia ini singa dalam hal keberanian. Adapun laita litamanni, Ditamani itu angan-angan. Angan-angan yang tidak mungkin tercapai. Jadi laita itu artinya apa? Semoga, mudah-mudahan. Tapi semoga dan mudah-mudahan di sini itu untuk sesuatu yang mustahil tercapai. Umpamanya laita qamaron saqitun, umpamanya ya. Laita qamaron saqitun, apa artinya? Mudah-mudahan atau semoga bulan itu jatuh. Ini mungkin apa tidak? Tidak mungkin. Mustahil. Seperti umpamanya, contohnya mudah-mudahan mudah-mudahan orang kafir itu apa ya, masuk surga mungkin? Gak mungkin ya. Itu litamani. Ahla'anla litaraji. Taraji juga berharap, tapi yang mungkin. Yang mungkin berharap. Umpamanya ada anak bodoh. Kita berharap dia jadi pintar, ya. Kita katakan la'anlal walada alimun. La'anla waladan alimun. Semoga anak itu menjadi pintar. Mungkin? Mungkin. Ya, mungkin. Semoga orang maksiat itu masuk surga. Mungkin enggak? Mungkin. Kalau muslim pasti masuk surga walaupun dosanya besar. Tapinya apa? Tapi mungkin saja ke neraka dulu ya. Sampai dosanya habis oleh siksanya. Tapi akhirnya ke surga juga. La'alla asian. Asian itu apa? Orang yang maksiat. Dakhilul jannah. Masuk ke dalam surga. Itu litaroji. Dan tawaku ya. Nah. Itu keenam inna dan saudara-saudaranya ya. Sebagai contoh umpamanya lakinna, umpamanya lam yakum zaidun walakinnahu jalisun. Contoh lam yakum zaidun walakinnahu. Baca lam yakun, lam yakum zaidun walakinnahu jalisun. Apa artinya? Tidak berdiri Zaid itu, akan tapi dia duduk. Coba i'rab lam. Harfu jazmin, yakum fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmi as-sukun. Terus mana fa'ilnya? Siapa yang berdiri? Zaid itu fa'ilnya. Zaidun fa'ilun. Fa'il apa namanya? Zohir. Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zohiratun fi akhir li'ana ismu mufrad. Walakinna apa tadi? Harful istidrak. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Hu Dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali nasbi isim lakinna, ya. Jalisun khabar lakinna marfu'un wa alamatur raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi li'annahu ismul mufrad, ya. Itu apa contoh apa? Lakinna, ya. Lakinna. Sekarang buat dengan jumlah ismiyah. Murid itu tidak mendengarkan pelajaran, akan tetapi dia tidur. Gimana tuh? Ya, murid itu at-tilmidhu lam yastami. Baca at-tilmidhu lam yastami. Lam yastami darsan walakinnahu naimun. Ya Rab, at-tilmidhu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhiri li'annahu ismul mufrad lam harfu jazmin yastami' fi'lun mudari'un majzumun bi lam wa alamatu jazmihi sukun. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan wa taqdiruhu huwa ya'udu ila at-tilmidhi at-tilmidhu. Terus wa jumlatu min al-fi'il wal fa'il fi mahali raf'i khabar mubtada darsan maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi aili annahu ismul mufrad walakinna harful istidrak tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Terus hu dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali fi mahali nasbi ismu lakinna naimun khabaru lakinna ya khabarun akhbar walakinna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun itu lakinna. Sekarang ka'anna. Ka'anna itu apa tadi disebutnya? Lit tasbih, huruf tasbih, ya. Apa artinya? Seolah-olah. Contoh umpamanya baca ka'anna Muhammadan qamarun. Ka'anna Muhammadan qamarun. Coba ya Rabb. Ka'anna harfu tashbih. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Muhammadan ismu ka'anna. Mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi'li. Annahu ismu mufrad. Qamarun khabar. Khabar ka'anna. Marfu'un alamatun raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Apa artinya? Seolah-olah Muhammad itu bulan menerangi, ya. Seolah-olah Muhammad itu matahari. Gimana? Ka'anna Muhammadan syamsun. baca ka'annahum bunyanun marsus. Ini mah ayat ka'annahum bunyanun marsus. Surat apa? Al-Fatihah atau Al-Ikhlas? Apa ayat sebelumnya? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Saff. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjihad di jalannya secara berbaris rapat ka'annahum bunyanun marsus, seolah-olah mereka itu benteng yang kuat. Ka'annahum, coba ya Rab, ka'anna harfu tasbih tan sibul isma wa tarfa'ul khabar hum dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali nasbi ismu ka'anna bunyanun khabar ka'anna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Marsus apa? Belum diajarkan. Marsus itu sifat ya nanti. Ini contoh dari apa? Contoh dari ka'anna. Terus laita. Apa artinya laita tadi? Laita itu mengangan-angankan sesuatu yang mustahil atau berat gitu ya. Mungkin tapi kecil kemungkinannya. Contohnya tadi apa? Laita baca laita qamaran saqitun, mudah-mudahan bulan jatuh. Kalau umpamanya mudah-mudahan hujan turun, ini apa? Mungkin apa tidak? Mungkin. La'anla ya, la'anla al-mataru nazil. La'alla al-mataru nazilun. Disebutnya la'alla huruf apa? Taraji. La'alla harfu taraji tan sibul isma wa tarfal khabar. Al-mataru ismu la'alla mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fil nazilun khabar la'anla marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Sekarang gini, baca la'allakum tattaqun, la'allakum turhamun, la'allakum apalagi tuflihun, banyak ya. Coba i'rab la'allakum. La'alla harfu taraji tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Terus kum dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali nasbi ismu la'alla tattaqun. Tattaqun fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi wa wapa sebutunun. Antum apa wapa sebutunun? Sebutunun? Berubah tadi wahu. Antum? Sebutunun ya niabatan anil dhammi li'annahu minal af'alil khamsah. Sebab ini kan fi'il, fi'il mudhari kan? Af'alul khamsah. Kalau jamak mudzakkar salim isim ya pasti ya. Ini kan fi'il. Terus al-wawu. Al-wawu wawul jamaah mabniun ala sukun fi mahali raf'i fa'ilun. Terus wal jumlatu minal fi'il wal fa'il fi mahali raf'i khabar la'anla. Ya, khabar la'anla. Contoh umpamanya baca ya innal walada yadhhabu ilal madrasati, apa artinya? Sungguhnya anak itu ya sedang pergi ke sekolah. I'rab inna harfu taukid tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Terus al-walad ya simufrad. Terus yadhabu fi'lun mudhari'un marfu'un li litajarrudihi an-nasibi wal jazimi terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan wa taqdiruhu wa ya'udu ila al-walad. Terus wal jumlatu minal fi'il wal fa'il fi mahali raf'i khabar inna. Yadhabu itu khabar inna. Ilal madrasah majar dan majrur ya. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Baca wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Coba ya Rab. Ashadu. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi airihi. Terus belum selesai. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban wa taqdiruhu ana. Terus anna harfu taukid tan sibul isma wa tarfa'ul khabar. Muhammadan ismu anna mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi'ili li'annahu ismul mufrad rasulu khabar la'an khabar anna. Terus marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fiha wa huwa mudaf Allahi mudafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi ya. Fahimtum? Coba tulis, pikir, kalau ada pertanyaan tanyakan. Visual ada soal Ustaz. Ya. Anak itu emang harus disling Ustaz? Kayak gak bisa di awal gitu Ustaz? Misalnya annal walada yadhhabu bisa gak Ustaz? Iya, inna dan anna maknanya sama. Apa? Sesungguhnya. Bedanya penggunaan, ya. Ada berapa kasus di mana kita harus menggunakan inna dan kapan kita harus menggunakan anna. Kalau di awal ya pakai inna, ya. Tapi kalau diawali oleh kata tertentu seperti asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka tidak boleh wa asyhadu inna, ya. Umpamanya dalam Al-Qur'an wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dalam Al-Qur'an ada Surah Al-Maidah ayat 98, wa'lamu annallaha syadidul iqab. Karena apa? Diawali oleh fi'il. Seperti wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak boleh inna. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Itu pakai anna karena diawali oleh fi'il. Ini salah satunya, ya. Nanti ketentuan yang lainnya banyak kita bahas. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, selesai sudah tentang inna dan akhwatnya. Sok, kesimpulannya, inna itu apa? Fungsinya tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Iya, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasabkan isim, merafakan khabar. Ada berapa akhwatnya? 5. 6 dengan inna. Apa saja yang 5 teh? Anna, lakinna, ka'anna, laita dan la'anla. 5. Anna disebut huruf apa? Taukid, apa artinya? Menguatkan, ya. Inna, anna apa artinya anna? Sesungguhnya. Lakinna disebut apa? Istidrak, huruf istidrak. Apa arti lakinna? Iya, akan tapi. Ka'anna disebut huruf tasbih. Apa arti ka'anna? Seolah-olah, ya. Laita disebut huruf apa? Tamanni. Apa arti tamanni? Angan-angan, hayalan yang tidak mungkin. Apa arti laita? Semoga, mudah-mudahan, gitu ya. Kalau la'anla apa? Taroji. Apa arti taroji? Berharap. Mengharapkan sesuatu yang mungkin. Apa arti la'anla? Semoga. Semoga. Kan laita, semoga mah. Semoga yang begitu. Ya, sama. Ini yang mungkin, itu yang tidak mungkin. Tawakku mungkin terjadi. Terjadi yang terjadi. Tawakku itu terjadi. Iya, taroji berharap. Bedanya taroji itu, tawakku itu sudah terjadi, tapi kita tidak berharap terjadi gitu. Umpamanya la'alla zaidan halikun. La'alla zaidan halikun. Apa artinya? Sayang sekali Zaid ini binasa. Celaka. Kita tidak berharap itu celaka, tapi realitanya celaka. Bahasa kitanya, aduh sayang sekali gitunya. Berharap tidak terjadi, tapi terjadi. La'alla zaidan halikun. Unfortunately, sayang sekali, ya. Aduh sayang dia celaka gitu. Kita berharap tidak celaka. Tidak terjadi, tapi ternyata dia celaka. Ada lagi pertanyaan? Jadi kalau nggak tahu mah bisa artinya bisa jadi semoga bisa celaka. Kan lihat dari konteks peristiwa kejadian atau gitu. Kalau udah berarti selesai apa inna dan akhwat-akhwatnya ya. Baik. Sekarang kita lanjut. Seterusnya apa setelah inna? At-tawabi. Ya. Dhonantu, isim dhonna, dua isim dhonna. Sebenarnya isim dhonna itu masuknya ke dalam mansubatul asma. Sebab dinasabkan, kita kan masih bicara apa? Marfu'atul asma, ya. Kalau dhonna itu mansub, mansubatul asma masuknya. Karena itu dinasabkan. Contohnya umpamanya dhonantu umpamanya dhonantu Zaidan ghaniyan. Apa artinya? Saya kira. Ya, saya kira Zaid itu orang kaya. Ada yang rafa enggak? Tidak ada yang rafa, ya. Nanti itu akan dibahas di dalam mansubatul asma. Nah, sekarang selanjutnya setelah dhonantu apa? Sudah selesai kan? Nah, sekarang tinggal at-tawabi. Tinggal apa? At-tawabi. Apa arti at-tawabi? At-tawabi itu yang mengikuti. At-tawabi jamak dari at-tabi, ya. At-tawabi yang mengikuti. Maksudnya yang mengikuti rafa. At-tawabi lil marfu', ya. At-tawabi ini ada empat. Pertama apa? Na'at wal man'ut. Man'ut atau boleh juga disebut sifat wa mausuf. Sifat mausuf. Kedua apa? Ataf. Ketiga at-taukid. Keempat badal. Dah. Dan empat macam. Empat at-tawabi na'at man'ut atau sifat musuf, ataf, taukid dan badal. Disebut at-tawabi karena mengikuti sebuah kata sebelumnya. Kalau sebelumnya rafa, dia rafa. Kalau sebelumnya nasab, nasab. Kalau sebelumnya jar, juga jar. Ya. So, sekarang bacakan dulu anunya. Matan al-Ajurumiyah. An-na'tu tabi'un lil man'ut fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Taqul qama Zaidun al-aqilu. Wa ra'aitu Zaidan al-aqila wa marartu bi Zaidin al-aqili, ya. Nah. Apa artinya? Artinya na'at mengikuti man'ut. Na'at itu sifat, man'ut itu yang disifati.